dilukai hati, pasti tak menyenangkan. Anda benci kepada orang yang suka melukai hati, bukan? Karena itu, jangan pernah sekali-kali melukai hati orang. Kalau tanpa sadar dan tanpa sengaja, kita telah melukai. Sampaikan maafmu, perbaiki situasi. Sembuhkan luka dengan maaf yang tulus. Namun, mereka-mereka yang terus mengukir nilai-nilai yang salah, mulut yang serong penuh dengan kecurangan, selalu melukai hati. Mengatakan ya, tapi sejatinya tidak. Mengatakan tidak, namun di belakang melakukannya. Itu sangat menyedihkan. Tetapi orang-orang seperti ini panjang barisannya, seakan-akan tiada henti. Ada banyak akal mereka yang tak menyenangkan, mewarnai tiap langkahnya di kehidupan. Cermati ketika kita memilih teman, supaya tak bertemu dengan orang yang ingkar janji, serong lidah, sehingga mereka dengan mudah berkata-kata, tapi dengan mudah pula mengingkarinya. Hati terluka? Jangan sampai, karena Anda tidak bijaksana untuk memilih orang yang menjadi teman di kehidupan. Dan kalau itu andalah orangnya, awas! Jangan lukai hati banyak orang, karena mencari musuh itu mudah. Namun mencari kawan itu tak mudah, bahkan amat sangat susah. Banyak orang yang ingin dekat karena penuh dengan fasilitas yang diinginkannya dari kita. Tapi orang yang murni hati dan ingin dengan dekat dengan kita, bisa dihitung dengan jari jemari berapa jumlahnya. Jangan serong hati, dan kau hati-hati memilih teman. Jangan pilih yang serong supaya hatimu tak terluka.